Tentunya ini adalah perkara yang wajib diimani oleh seorang mukmin, karena beriman kepada ketentuan Allah, kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan rukun dari keimanan, seperti disebutkan di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam hadis Jibril, "Wa tu'mina bil qadari," ketika menjelaskan, "Fa akhbirni anil iman," kata Jibril kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Fa akhbirni anil iman," maka kabarkanlah kepadaku tentang iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman itu engkau beriman kepada Allah dan kepada malaikat-malaikat Allah dan kepada kitab-kitab apa? Naam. Tu'mina bil qadari wa malaikatihi wa rusulihi, dan kepada rasul-rasul Allah dan kepada kitab-kitab Allah dan kepada yaumil akhir. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulang, "Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi." Dan engkau beriman kepada takdirnya, khairihi wa syarrihi, baik takdir yang bagus atau takdir yang jelek. Para ulama menjelaskan kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulang wa tu'mina bil qadari, padahal sebelumnya sudah dijelaskan al imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kitab wa kutubihi wa rusulihi, kitab-kitabnya dan rasulnya, wal yaumil akhir. Tetapi ketika mengatakan beriman kepada takdir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulang kembali wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, diulang kembali, dan engkau beriman kepada takdir baik ataupun jelek. Para ulama menjelaskan bahwasanya ini merupakan penegasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penegasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya perkara yang terakhir ini merupakan perkara yang sangat penting, yang kebanyakan manusia lalai dengan rukun yang terakhir ini. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahkan disebutkan di dalam atsar para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pentingnya beriman kepada takdir. Mereka mengatakan di antaranya perkataan Ubay bin Ka'ab kepada anaknya ketika berbicara panjang dengan takdir. Beliau mengatakan, "Lau anfaqta misla Uhudin dhahaban ma qabilahu Allah minka hatta tu'mina bil qadar." Andaikan engkau menginfakkan sebesar gunung Uhud berupa emas, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menerima infak tersebut darimu sampai engkau beriman kepada takdir. Artinya, seorang tidak dikatakan mukmin sampai dia beriman kepada takdir. Kenapa? Karena orang kafir tidak diterima amalannya, walaupun dia berinfak sebesar gunung Uhud berupa emas. Tidak akan diterima karena dia kafir. Begitu juga seorang yang dia mengaku sebagai Islam, sebagai Muslim, maka tidak dianggap Muslim apabila dia tidak beriman kepada takdir. Begitu juga perkataan sahabat yang lain. Mengatakan, yaitu ucapan Ubadah ibn Samit kepada anaknya. Dia mengatakan, man mata ala ghairi hada, ketika bercerita tentang takdir, yang Allah subhanahu wa ta'ala mencatat takdir, sampai tegaknya hari kiamat. Kemudian dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata ala ghairi hada falaysa minni, barang siapa mati bukan di atas ini, artinya beriman kepada takdir, maka dia bukan golonganku, bukan dari golongan kaum muslimin. Ayuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala terpuji pada segala perbuatannya, di antaranya adalah takdir, ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala terpuji pada perbuatannya, baik itu yang bagus ataupun yang buruk. Kalau yang bagus, maka kita paham Allah subhanahu wa ta'ala terpuji karena perkara-perkara tersebut adalah perkara yang bagus, perkara-perkara yang baik. Seperti Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Rasulullah, Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan sebagian manusia, menyembuhkan sebagian manusia, dan seterusnya. Ini merupakan takdir, ketentuan yang baik. Maka Allah subhanahu wa ta'ala maha terpuji pada hal-hal tersebut. Lalu bagaimana kita mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala terpuji dalam hal-hal yang buruk? Seperti Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan adanya iblis, menciptakan adanya sakit, menciptakan adanya kesesatan, kebatilan, dan seterusnya dari perkara-perkara yang buruk. Maka jawabannya adalah bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan perkara-perkara tersebut tidak bertujuan, atau perkara-perkara yang buruk tidak bertujuan pada perkara tersebut. Intinya bukan pada perkara buruk tersebut, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan dari perkara yang buruk tersebut hikmah kebaikan di balik hal tersebut. Hikmah kebaikan di balik perkara yang buruk tersebut. Dan bahkan ini termasuk keadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan iblis, Allah subhanahu wa ta'ala tidak menginginkan dari zatnya tidak bermaksud pada zatnya dengan adanya iblis, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan dari penciptaan iblis ini kebaikan di balik hal itu. Apa? Terujinya keimanan orang-orang yang jujur. Terdapat orang-orang yang kokoh di atas keimanan, istiqamah di atas keislaman. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala bisa memberikan balasan dengan sempurna kepada mereka yang kokoh, kepada mereka yang istiqamah di atas keimanan, setelah mereka diganggu, digoda oleh iblis, oleh syaitan. Ini hikmah yang diinginkan. Sehingga muncul orang-orang pilihan, manusia-manusia pilihan, manusia-manusia terbaik. Adapun dilihat ini merupakan keadilan Allah, karena apabila setiap orang yang mengaku beriman kemudian diterima keimanannya tanpa ada uji coba, tanpa ada penyaringan, maka akan terjadi kedzaliman. Karena dengan diterimanya tanpa uji coba, tidak bisa dibedakan mana yang benar, serius, jujur, dan mana yang dusta. Seperti halnya anak-anak yang berada di kelas. Misalkan ada 20 orang, kemudian tanpa seleksi, tanpa ujian, mereka langsung naik kelas berikutnya. Maka ini perbuatan tidak adil. Ada unsur kedzaliman. Kepada siapa? Kepada orang-orang, kepada anak-anak yang mereka giat belajar, menghafal setiap hari. Ternyata hasilnya sama dengan temannya yang malas-malasan, bahkan cenderung tidak mau belajar. Tetapi hasilnya sama, sama-sama naik. Maka jelas ini merupakan kezaliman terhadap anak-anak yang rajin. Begitu juga ketika seorang atau ketika manusia menyatakan keimanan, maka ini ada apa, perlu adanya uji coba, imtihan, ujian. Maka diuji dengan adanya iblis, syaitan, untuk mempengaruhi keimanannya. Maka orang-orang yang jujur, yang ikhlas, syaitan tidak akan mampu. Syaitan tidak akan mampu menyesatkannya. Tetapi bagi mereka yang tidak jujur, dusta dalam menyatakan keimanannya, akan tergelincir dan tersesat, tergoda oleh syaitan. Nah, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala berlaku adil kepada orang-orang yang beriman dengan keimanan yang jujur. Diberikan hadiah berupa diberi pertolongan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ditolong kokoh di atas keimanan, dan seterusnya. Perkara-perkara yang dijanjikan berupa pahala. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada orang-orang yang tidak jujur, kepada orang-orang yang dusta dalam keimanannya, balasan yang setimpal pula. Ini adil. Sebagaimana seorang guru memberikan hadiah, memberikan penghargaan kepada anak yang rajin belajar. Naik kelas, diberi hadiah, dan seterusnya. Dan juga memberikan pelajaran kepada anak yang malas. Misalkan nilainya merah, kemudian tidak naik kelas. Ini adil. Seperti ini adil. Nah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, jadi kembali lagi bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tetap terpuji walaupun secara nampak yang Allah tentukan itu adalah perkara yang buruk secara nampak, seperti contoh yang lainnya. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan sakit. Menciptakan adanya wabah. Tentunya ini adalah perkara yang buruk. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan di balik semua itu kebaikan. Yang kebaikan ini akan menjadi manfaat bagi orang-orang yang mengikuti bimbingan Allah dan Rasulnya. Seperti tadi, orang yang sakit. Apabila dia mengikuti bimbingan Rasulullah SAW, bimbingan Allah dan Rasulnya, bersabar, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala kebaikan, dan seterusnya. Dari bimbingan Rasulullah SAW, maka dia akan mendapatkan balasan, di antaranya dihapus dosa-dosanya, diangkat derajatnya. Begitu juga seperti adanya wabah yang pada saat ini menimpa kita, tentunya dari perkara yang buruk ini atau perkara yang secara zahir adalah buruk, ada hikmah di balik semua itu. Di antaranya, manusia seharusnya lebih mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dengan adanya wabah ini akan menyadarkan dia bahwasanya siapapun dari makhluk ini tidak ada yang mampu. Tidak ada yang mampu menahan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang mampu menahan, menolak keinginan Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun mereka berkumpul untuk menghentikannya. Nama-nama besar semuanya sirna di hadapan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kekayaan, jabatan, tidak ada apa-apanya. Hal ini seharusnya membuat seorang muslim semakin dekat kepada Allah, semakin takut kepada Allah. Itu di antara hikmahnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka Allah subhanahu wa ta'ala maha terpuji dari segala perbuatannya. Maha terpuji dari segala perbuatannya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah nanti kita lanjutkan. Masih penjelasan berkaitan dengan perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hal ini adalah takdir, ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala, yang tentunya ini masih berkaitan dari apa, dengan makna alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kaum muslimin rahimani wa rahmakumullah, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan di kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.